Kita goyang lagi bareng-bareng semuanya. Sing apa lagu iki nyanyi bareng-bareng Adela ya. Yo. Aves. Desi kembali. Oke, yang sudah request Trisno Waranggono tadi sudah diturutin.